baru launching tanggal 2 Oktober 2016. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Biarlah surga atau neraka urusan kita masing-masing. Biarlah surga atau neraka urusan kita masing-masing. Yang aku tahu kita tidak saling mengganggu. Yang aku tahu kita tidak saling menipu. Yang aku tahu Tuhan Maha Segala tahu. Yang aku tahu senyummu lebih berarti daripada amarahmu. Hey, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Masing-masing, biarlah surga atau neraka urusan kita masing-masing. Yang aku tahu kita tidak saling menipu. Yang aku tahu kita tidak saling mengganggu. Yang aku tahu Tuhan Maha Segala. Yang aku tahu senyummu lebih berarti.